Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Qala Allahu azza wa jal fi kitabihil karim: Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwati fillah rahimakumullah, pada sesi pertama alhamdulillah wa bi'auni sedikit kita telah berbicara tentang faktor keilmuan sebagai satu dari 6 pondasi yang harus dimiliki untuk menggerakkan roda dakwah. Ke-6 pondasi ini disebutkan oleh Asy-Syaikh Al-Fauzan hafizahullahu taala. Yang kedua, kata beliau hafizahullah, al-amalu bima yad'u ilaihi. Pondasi yang paling penting nomor 2. Siapapun yang terlibat dan terikat dengan dakwah ilallah, padahal tidak ada pilihan lain kecuali terikat dengan dakwah ilallahi azza wa jalla. Artinya setelah kita mengetahui dan memahami bahwa jalan yang ditempuh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hidupnya adalah jalan dakwah, maka kita tidak ada pilihan lain kecuali harus mengikuti jalan tersebut. Kita tidak mempunyai alasan untuk kemudian meninggalkan jalan dakwah ilallah. Karena konsekuensinya, ketika kita tidak mengikuti jalan dakwah, konsekuensinya kita tidak lagi sesuai dengan jalan yang ditempuh oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan catatan terlibat di dalam dakwah sesuai batas kemampuan masing-masing. Nah. Beliau Asy-Syaikh Al-Fauzan hafizallahu taala menyatakan al-amalu bima yad'u ilaih. Pondasi kedua adalah melaksanakan apa yang dia sampaikan. Mengerjakan, bahkan yang paling depan. Mengerjakan apa yang dia dakwahkan, sehingga selalu menjadi contoh yang paling depan dalam hal apapun. Contoh yang paling terdepan, teladan untuk melakukan kebaikan. Seperti itu juga menjadi contoh dan teladan yang paling terdepan dalam meninggalkan kemungkaran. Hatta yakuna qudwatan hasanatan tusaddiku af'aluhu aqwalah wa la yakunu lil mubtilina 'alaihi hujjah. Dengan demikian dia bisa menjadi contoh yang baik. Perbuatan-perbuatannya sesuai, sejalan dan selaras dengan apa yang dia sampaikan. Sehingga orang-orang yang benci dan memusuhi tidak ada lagi senjata untuk kemudian memusuhi dan membencinya. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Tahapan ini juga memerlukan kesabaran. Tahapan yang pertama tadi, tahapan yang mengharuskan kita untuk semangat di dalam mengumpulkan dan menghimpun ilmu, ini membutuhkan kesabaran. Tahapan yang berikutnya ternyata masih belum selesai. Kita masih terus berjuang, beralaskan kesabaran untuk melaksanakan apa yang telah kita pelajari selama ini. Nah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah qudwatun hasanah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Dan sungguh telah ada contoh yang baik dan teladan yang bagus pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kalian semua. Nah, siapapun yang menginginkan kesuksesan di dalam berdakwah sebagaimana kesuksesan yang telah diraih oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia harus mencontoh dan meniru apa yang telah dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, termasuk menjadi yang terdepan dalam berbuat kebaikan sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau misalkan kita atur dan kita urutkan secara kronologisnya, secara urut-urutan sejarah dan peristiwa, barangkali kita bisa memulai dari sejak awal Islam itu disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, orang-orang Quraisy yang membenci dan memusuhi, lalu menjadikan para sahabat menjadi objek kebencian dan permusuhan mereka. Sampai kemudian ada sebagian sahabat yang disiksa, sebagian yang lain dihukum, bahkan ada beberapa mereka di antara mereka dibunuh. Nah, ada dari mereka yang dipenjara. Radhiyallahu ta'ala anhum ajmain. Nah, pada saat para sahabat mengalami siksaan, intimidasi dan tekanan, apakah kemudian Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam hidupnya tenang-tenang saja? Jawabannya tidak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahkan menjadi orang yang paling berat ujiannya, yang paling susah perjuangannya. Sehingga ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan sahabat-sahabatnya untuk bersabar, nasihat tersebut diterima. Kenapa? Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun selalu mengedepankan sikap sabar. Nah, berbeda pada sebagian kalangan atau di beberapa komunitas. Mudah-mudahan yang seperti ini tidak terjadi di kalangan kita Ahlussunnah Salafiyin. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak membiarkan sahabat-sahabat yang menderita, susah, sengsara, kemudian beliau enak, santai dan biasa-biasa saja. Melihat sahabat-sahabatnya bersedih, melawan sakit dan derita, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam senyum dan tertawa. Bukan. Tidak seperti itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan dan menuntunkan. Nah, di sebagian kalangan dan beberapa komunitas, pokoknya yang namanya pimpinan, komandan, atasan, taunya jadi. Anak buah jungkir balik, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Peras, keringat, sampai tulang dipatah-patah. Pimpinan tidak mau tahu. Nah, yang penting kamu. Saya harus dilayani. Kamu harus melayani. Sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita tidak seperti itu. Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam terjun, aktif, langsung, terdepan. Bukan tunjuk sana, tunjuk sini, kemudian duduk. Kalau misalkan tunjuk sana, tunjuk sini, itu sebuah keharusan. Karena beliau adalah seorang pemimpin. Harus mampu mengarahkan, memanage, membimbing, menentukan, memilih, menunjuk. Itu sebuah kemestian dari satu kepemimpinan. Tetapi Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam sebelum menunjuk, sebelum memerintahkan, terkadang Nabi sallallahu alaihi wasallam yang pertama kali memberikan contoh. Kalaupun tidak, setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam membagi tugas dan kewajiban, beliau juga turut langsung dalam melaksanakan tugas serta kewajiban tersebut. Nah, sehingga Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam adalah sosok yang begitu dihormati, dimuliakan, dicintai oleh sahabat-sahabatnya. Kenapa? Sebagai seorang pemimpin, beliau ikut merasakan apa yang dirasakan oleh sahabat-sahabatnya. Radhiyallahu ta'ala anhum ajmain. Sekali lagi, berbeda dengan konsep beberapa bentuk kepemimpinan yang kita kenal selama ini. Nah, ya mohon maaf kalau bahasa saya tadi, yang namanya pimpinan, atasan, komandan, maunya selesai. Nah, maunya selesai. Makan, minum, cuci piring, cuci gelas, gak mau. Itu urusan ajudan, urusan atasan, urusan buruh, urusan apa, urusan pembantu, urusan pelayan. Nah, orang yang seperti ini, barakallahu fikum, seandainya pun dicintai, sifatnya hanya sementara. Nah, selama dia menjadi atasan, pimpinan, dan komandan. Setelah lepas dari status seperti itu, dia tidak akan lagi dihormati dan dimuliakan. Berbeda dengan mereka para pemimpin yang mencontoh kepemimpinan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang mau turun ke bawah, ikut merasakan susah senangnya bawahan, susah senangnya pasukan, akan dicintai, akan dihormati. Barakallahu fikum. Ini yang disebut dengan apa? Al-amalu bima yad'u ilaih. Beliau mempraktikan serta memberikan contoh. Nah, kalau tadi kita mulai dari fase Mekah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ternyata bukannya kemudian beliau hidup di dalam rumah dengan penjagaan sehingga tidak ada orang yang mengganggu. Tidak. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengalami gangguan yang sama, intimidasi dan tekanan, cercaan dan cemoohan. Bahkan yang dialami oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam lebih berat dibandingkan yang dirasakan sahabat-sahabatnya. Karena yang menjadi fokus dan target utama adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Nabi Muhammad Shallallahu Wasallam pernah diusir. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah dilempari batu sampai berdarah telapak kakinya. Nabi Muhammad Shallallahu Wasallam hampir dibunuh. Nabi Muhammad Shallallahu Wasallam disihir. Nabi Muhammad Shallallahu Wasallam sedang sujud kemudian ada orang menempelkan kotoran hewan di atas punggungnya. Sampai kemudian Fatimah radhiyallahu anha datang membersihkan punggung Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, punggung ayahnya dari kotoran tersebut. Nah, itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, juga ikut merasakan apa yang dirasakan sahabat-sahabatnya. Nah, itu salah satu faktor yang akan membuat dakwah diberkahi dan berhasil insyaallah ta'ala. Ketika sahabat-sahabatnya lapar, Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam lebih lapar dari sahabat-sahabatnya. Ketika sahabat-sahabatnya haus, Nabi sallallahu alaihi wasallam hausnya berlipat dibandingkan hausnya sahabat-sahabatnya radhiyallahu ta'ala anhum ajmain. Nah, sahabatnya berjalan kaki bergantian menggunakan tunggangan kuda ataupun unta. Nabi sallallahu alaihi wasallam pun demikian. Dalam beberapa perjalanan jauh karena kendaraan masih terbatas jumlahnya, sahabat kemudian menetapkan satu unta bisa untuk 18 orang dalam perang Tabuk. Satu unta untuk berapa belas orang? Nabi sallallahu alaihi wasallam pun merasakan yang sama. Bukannya kemudian wah itu prajurit jalan saja, yang penting kita naik atas unta. Nah, yang lain capek, pimpinan, atasan, apa komandannya nggak mau capek pokoknya. Salah sendiri jadi anggota. Kenapa kalau mau seperti saya jadi pimpinan lah. Salah sendiri jadi anggota. Tidak seperti itu prinsipnya. Rasulullah SAW menemani mereka. Subhanallah. Nah, ketika Nabi alaihi salatu wassalam dan keluarga besarnya diboikot selama 2 tahun lebih, hampir 3 tahun, di sebuah lembah sempit di pinggiran kota Mekah, tidak boleh berjual beli dengan mereka, tidak boleh ucapkan salam menjawab salam dengan mereka dari Bani Hashim, tidak boleh menikahkan, semua dilarang, diboikot. Bantuan kemanusiaan saja, kalau bahasa sekarang, bantuan makanan minuman itu juga dilarang. Nabi Muhammad SAW ikut merasakan betapa menderita dan susahnya diboikot, diblokade di sebuah lembah sempit seperti itu. Sahabat-sahabatnya hijrah ke Madinah berjalan kaki ratusan kilometer, bahkan hampir 1000 kilometer jalan kaki. Nah, Nabi Muhammad SAW pun seperti itu, hijrah dari Mekah ke Madinah dengan jalan kaki sallallahu alaihi wasallam. Sampai di kota Madinah, salah satu proyek pertama yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah membangun masjid. Membangun masjid. Sejak pembebasan tanah, Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan contoh kepada kita, kepada umat, untuk yang pertama kali tanah tersebut milik 2 orang anak yatim bersaudara. Mereka ingin memberikan cuma-cuma sebagai wakaf lillahi ta'ala. Tetapi Nabi Muhammad SAW menolaknya. Saminuni ya Bani Najjar. Jual, tentukan harganya berapa tanah ini. Nabi SAW sendiri yang kemudian membayarnya. Nah, SAW. Sehingga dakwah beliau diterima, disambut. Karena apa yang beliau sampaikan, apa yang beliau serukan, apa yang beliau ajak, sudah dilakukan sendiri oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tanah itu dibebaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, karena beliau sangat mengerti dan memahami betapa besar keutamaan orang yang kemudian menyerahkan tanah fi sabilillah untuk dakwah Islam. Nah, mulai pembangunan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam turun langsung menggali, mencangkul, membidakan tanah, mengangkat batu sallallahu alaihi wasallam. Nah, bukan tipe seorang pemimpin yang melihat anggota, para pengikutnya, bawahannya kerja keras di bawah sinar matahari dan teriknya matahari, kemudian dibuatkan tenda, dibuatkan bedeng-bedeng, kemudian duduk santai sambil minum air es. Bukan tipe seperti itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan untuk kita. Nabi Muhammad sendiri ikut mencangkul. Nah, bahkan yang pertama kali dan yang memulai adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Juga bukan seremonial. Yang disebut seremonial apa? Cuma cangkul 3 kali 4 kali sah. Kan itu. Yang meresmikan siapa? Al-Ustadz Mukhtar bin Rifai. Setelah nyangkul 3 kali, ya kerja. Ustadz Mukhtar akhirnya tidur-tiduran di bawah AC. Bukan tipe yang seperti ini. Barakallahu fikum, Nabi Muhammad mengajarkan untuk kita. Beliau mulai. Beliau juga yang sampai akhir. Sallallahu alaihi wasallam. Beliau mencangkul, menggali, mencangkul, menentukan. Sini letaknya, ukurannya sekian. Tata di situ. Nabi juga mengarahkan. Karena dalam berbagai pekerjaan diperlukan sebuah keputusan. Siapa yang kemudian memutuskan kalau bukan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Sahabat tidak berani memutuskan. Ini bagaimana ya Rasulullah? Begini, begini, begini, begini. Nah. Sampai kemudian mereka berbalas pantun. Nah. Melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam semangat bekerja, mencangkul, ya, buat pondasi. Nah. Mereka melihatnya sambil mengatakan, la in qa'adna wan nabiyyu ya'malu ladzaka minnal 'amalul mudhallalu. Itu mereka semangat untuk bersuara sama-sama seperti itu. La in qa'adna wan nabiyyu ya'malu lakana minnal 'amalul mudhallalu. Kata mereka, kalau kita duduk-duduk saja, padahal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam giat bekerja, mencangkul, membentuk, memindahkan tanah, mengangkatnya, memasang batu, kita duduk-duduk Nabi berbuat, itu tandanya, itu berarti amalan yang kita lakukan akan sia-sia saja. Akhirnya sahabat pun enggak ada yang berani duduk lihat Rasulullah seperti itu. Nah, sehingga cepat proyek itu selesai, pembangunan masjid. Artinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam turun di lapangan memberikan contoh dan teladan. Nah, saat acara makan-makan bukan Nabi yang bernama. Nah, ini sebagai contoh dan teladan. Sahabat-sahabatnya dulu makan, makan, makan, makan. Seorang pemimpin yang baik seperti itu. Nah, sudah selesai ya, sudah makan, baru beliau makan. Kalau seperti ini profil seorang pemimpin, saya yakin akan dicintai dan dihormati serta disegani oleh umat, oleh para pengikutnya. Sallallahu alaihi wasallam. Bangun masjid seperti itu. Nah, dalam sekian jihad fi sabilillah. Nah, beliau yang paling terdepan dalam situasi yang paling genting dan sulit, Nabi sallallahu alaihi wasallam tampil di muka. Dalam perang Hunain, ketika kaum muslimin dipukul mundur dalam sentuhan yang pertama, yang kemudian disebutkan para ulama sebagai teguran dari Allah Subhanahu wa taala, karena sebagian pasukan merasa tidak akan mungkin jumlah dengan sebanyak itu akan dikalahkan musuh. Dalam perang Hunain, 10.000 prajurit dari Madinah ditambah 2.000 prajurit dari Mekah yang baru saja masuk Islam, dalam hitungan beberapa belas hari mereka kemudian ikut bergabung dengan pasukan kaum muslimin untuk bertempur melawan pasukan Ghatafan, Hawazin dan yang lainnya di lembah Hunain. Nah, ada beberapa di antara mereka mengatakan, wah, enggak mungkin kalah dong kita dengan seperti ini. Nah, wa yauma Hunainin id a'jabatkum kathratukum falam tughni 'ankum syai'a wa dhaqat 'alaykumul ardu bima rahabat thumma wallaitum mudbirin. Dan ingatlah pada perang Hunain, id a'jabatkum kathratukum, ketika kalian terlena, lengah, merasa ujub dan takabur melihat banyaknya jumlah kita. Allah subhanahu wa ta'ala tegur mereka. Lembah, pertemuan dari beberapa gunung, untuk sampai ke lembah itu harus melewati jalan menikung, ya, sempit, yang kanan kirinya gunung tinggi. Bisa dibayangkan? Untuk sampai ke lembah Hunain, rutenya tidak bisa tidak harus ke sana. Harus masuk ini, celah. Di situ pasukan musuh musyrikin sudah mempersiapkan dari atas, dari ketinggian. Subhanallah. Kaget, terkejut, pukul mundur. Tercerai berai kaum muslimin waktu itu. Yang tersisa tidak lebih dari 12 orang. Yang tersisa tetap di tempat, tidak mundur walaupun selangkah. Itu tidak lebih dari 12 orang. Yang paling terdepan siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika sebagian besar sahabatnya menyelamatkan diri mundur ke belakang, Nabi Muhammad malah mengambil kerikil ataupun pasir, debu, kemudian beliau maju. Syahad wujuhul musyrikin. Nah, beliau malah maju. Dikelilingi oleh sahabat-sahabat terbaiknya dari kalangan Ansar dan Muhajirin. Nah, beliau berdoa agar pasukan musuh dihancurkan dan mendapatkan kebinasaan. Nabi, maju. Subhanallah. Kalau pemimpin tipe yang seperti ini, seorang da'i ilallah, yang berdakwah di jalan Allah, sifat dan sikapnya kesatria, seperti yang diajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana mungkin orang seperti ini akan ditinggalkan dan dibenci oleh umat? Akan dihormati, dimuliakan, disegani. Kenapa? Dalam kondisi yang paling genting, paling susah, tetap terdepan. Amin. Bukan malah yang paling pertama gemetar. Bukan malah yang paling pertama kemudian takut. Sudah, mundur saja, mundur. Amin. Sabar. Bukan sabar, takut ternyata. Kan gitu. Sudah mengalah saja, mengalah. Mengalah tapi lututnya goyang. Jantungnya duk-duk ser. Nah, ketika ada masalah, tampil ke depan. Itu salah satu faktor yang insya Allah menjadi sebab dakwah itu berhasil, diridhoi dan diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, misalkan memimpin atau yang dituakan di sebuah lembaga pendidikan. Kan itu ya, dituakan di sebuah lembaga pendidikan, dituakan dalam sebuah struktur kepengurusan. Ada masalah muncul. Nah, ada masalah muncul. Ternyata dalam salah satu kegiatan atau program, dananya kurang. Sampai harus hutang. Ketika dirapatkan, tidak mungkin seorang da'i yang kemudian ingin berhasil dalam dakwahnya mengatakan, itu urusan bendahara, apa urusanku? Nah. Tapi seorang da'i ilallah, da'i yang kemudian insya Allah akan diberkahi, akan mengatakan, ya itu tanggung jawab saya. Dan itu tugas saya. Barakallahu fiik. Antum semua tidak usah banyak pusing. Nanti saya akan menyelesaikan insyaallah taala. Menenangkan anggotanya, menenteramkan umat. Nah, itu penting sekali untuk kita perhatikan. Ikhwati fillah, barakallahu fiikum. Nah. Misalkan ada tamu dari pihak aparat keamanan, dari TNI Polri datang untuk meminta keterangan tentang terkait satu hal. Telepon Ustaz. Ini ada tamu dari Kodam dan Polda. Ada apa itu? Sudah kaget. Ada apa? Tidak tahu Ustaz, kita juga bingung ini. Ustaz yang temui, jangan-jangan saya, nanti susah. Aduh. Masya Allah. Tidak bisa, mau berhasil bagaimana? Ketika masalah datang, kok kemudian kita berusaha untuk menghindar? Tidak bisa. Oh ya, sebentar. Saya persiapan dulu, pakai baju yang rapi dulu. Antum di situ, tidak usah banyak berbicara. Ya, pokoknya antum bilang tunggu Ustaz, karena nanti Ustaz yang akan memberikan keterangan dan penjelasan. Begitu ya? Sambil ditenangkan, iya Ustaz, terima kasih. Wayak, jazakallahu khair. Bukan kemudian ikut-ikutan panik. Jangan, ini ada acara ini. Sebentar lagi saya mau pergi ini. Lah, tamu dari Kodam sama Polda loh, tingkat provinsi datang kok malah mau pergi, kan itu. Anu Pak mau ketemu dengan Ustaz, Ustaznya mau pergi. Ini lebih penting. Pakai baju yang bagus, berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, meminta keteguhan hati. Allahumma syrah li sadri, wa yasir li amri, wa ahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Keluar dari rumah, temui tamu-tamu tersebut yang dari Kodam dan dari Polda. Assalamualaikum, perkenalkan Pak, saya apa Agus, pemimpin pondok pesantren Al Mansurah. Kan itu. Silakan Pak, minumannya disiapkan semua. Mohon maaf Pak, karena kami juga apa belum begitu persiapan, jadi minumannya hanya sederhana. Enggak. Kami di sini itu cuma ada apa namanya sedikit undangan buat Pak Ustadz selaku direktur pondok pesantren sini untuk menghadiri acara pelantikan pangdam yang baru. Oh, ternyata ada pergantian pangdam. Kita mungkin dianggap sebagai tokoh masyarakat ikut diundang. Ternyata masalahnya sesimpel itu aja. Kok dengar kodam sama polda? Aduh apa? Ada apa ini? Jangan saya. Cari ikhwan yang tahu hukum. Yang tahu hukum. Enggak perlu tahu hukum. Yang penting hadapi dengan tawakal kepada Allah. Jawab sejujurnya. Apa yang perlu diberikan, diberikan. Apa yang ditanyakan perlu dijawab, jawab. Selesai. Nah, itu contoh. Barakallahu fikum. Misalkan ada santri kita. Santri kita misalkan melempari atap rumah tetangga. Sampai tetangga marah mengumpulkan massa. Kan itu ya. Bukan kemudian panggil ikhwan-ikhwan yang bisa silat itu. Loh. Ustadz, jangan saya. Saya tidak bisa bicara di depan orang banyak. Ya, itu akan menurunkan kepercayaan madu'u. Nah, tapi Ustadz ini tetangga-tetangga datang ini mereka demo. Ya sebentar, saya yang turun. Kan itu, antum semua tenang saja. Sabar, tidak perlu melakukan tindakan yang memancing emosi. Antum sekarang telepon Polsek, antum sekarang telepon Koramil. Kan itu, nomornya sudah kita punya. Sudah punya belum nomor telepon Polsek di sini? Itu wajib dimiliki itu nomor telepon Polsek dan Koramil. Wajib dimiliki. Kenapa? Koordinasi biar kita lancar. Antum hubungi Polsek, antum hubungi Koramil, sampaikan kondisi yang sekarang, ana yang akan menemui masyarakat. Kan begitu tampil. Kan itu. Oh, demo-demo sebentar, Pak. Ada yang bisa kita selesaikan dengan baik. Enggak bisa. Kan itu. Kan itu. Sudah saya mewakili semua teman-teman selaku pengurus dan pengelola pondok ini mengaku salah. Apa yang harus kami lakukan? Iya, sekali lagi saya mohon maaf. Mohon maaf, bukan apa ini? Masalah anak kecil saja bisa bikin ribut begini. Memangnya cuma kalian saja yang bisa berkelahi? Saya tidak bisa kah? Oh, enggak bisa seperti itu. Mengalah saja. Iya. Apa barangkali perwakilan dari bapak-bapak kita bisa bertemu di ruang tamu atau di teras masjid, kita bicarakan baik-baiklah dengan kepala dingin. Apapun tuntutan dari bapak-bapak pasti akan kami perhatikan. Kan begitu. Bukan tunggu dari Polsek saja, tunggu dari Koramil. Ya, Anda sebagai pemimpin, sebagai seorang dai ilallah, tampil ke depan. Tampil ke depan. Sudah diajak bicara di teras masjid misalkan, nanti dari Polsek datang, Koramil datang. Selesaikan baik-baik. Alhamdulillah. Masalah bisa diselesaikan. Tapi kalau kita mau menghindar, mau lari, kapan akan selesainya? Kapan akan selesainya? Suatu malam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, rahmatullah alaihi wa rahmatan wasi'ah, penduduk kota Madinah itu dikejutkan dengan suara gemuruh. Pada waktu itu ada isu terdengar bahwa kerajaan Ghassan akan menyerang kota Madinah. Kerajaan Ghassan itu kaki tangannya kekaisaran Romawi. Kerajaan Ghassan itu juga termasuk dalam semenanjung Arab. Tapi mereka tunduk kepada kekaisaran Romawi, bahkan sebagian besarnya memeluk agama Nasrani. Termasuk kerajaan besar di tanah Arab waktu itu. Ada isu orang-orang Romawi merasa terganggu dengan dakwah Islam. Sehingga isu yang berkembang, pasukan Ghassan sebagai kaki tangan kekaisaran Romawi akan menyerang kota Madinah. Jadi malam itu ada suara gemuruh kayak tadi tuh, gitu. Semua penduduk Madinah yang laki-laki bangkit dari tidurnya, bangun, bawa pedang, persiapan menghadapi. Jangan-jangan pasukan Ghassan datang menyerbu. Nah, mereka sudah kumpul segala macam. Ternyata dari pinggiran kota Madinah, seekor kuda yang di atasnya ada seorang penunggang dengan kecepatan yang tinggi. Ternyata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat-sahabat masih persiapan. Rasulullah sudah selesai dari tugas misi. Kata Nabi Alaihi Wasallam, gak ada masalah, tidak ada yang perlu ditakutkan. Aman kondisinya. Nah, sambil memuji kuda yang dinaiki oleh Nabi Alaihi Wasallam, karena kecepatannya sangat tinggi sekali. Luar biasa, ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum orang lain ngecek, cek lokasi ada apa, Nabi Muhammad sudah pulang. Ah, ternyata suara biasa aja. Tenang, udah pulang sendiri. Semua tenang, santai saja. Aman. Kan begitu. Bukan dari rumah telepon ikhwan. Gimana, sudah aman kah? Tidak bisa seperti itu. Sampai ada alasan, apa namanya, antum semua harus melindungi ustaz. Kalau ustaz mati nanti yang dakwah siapa? Iya, apa-apa, dingin. Ustaz itu jangan maju. Nanti kalau ada apa-apa, ustaz terluka, ustaz mati, yang mau dakwah siapa? Iya kan, betul gak? Iya ustaz, betul. Ustaz di rumah saja. Dakwah itu milik Allah. Kita mau mati kah semua ustaz meninggal dunia? Dakwah ini akan tetap jalan. Karena yang memiliki dan melindungi adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi contohlah Nabi alaihi salatu wasalam yang selalu tampil di depan. Dalam situasi dan kondisi yang paling sulit sekalipun. Barakallahu fikum. Itu akan berhasil dakwahnya insyaallah ta'ala. Nah, walaupun regenerasi itu juga tidak boleh dilupakan. Nah, tidak akan selamanya kan ustadz yang keliling ke desa, kecamatan, kabupaten, ke polsek, ke polres. Ya mungkin sekali dua kali ustadz yang maju mengurus surat-surat sambil membawa satu dua orang ikhwan dididik regenerasi. Nanti yang berikutnya biar ikhwan saja yang maju. Silahkan. Tapi yang paling terpenting adalah itu tadi, yang terdepan memberikan contoh terlebih dahulu. Nah, barakallahu fikum. Nah, dalam peristiwa Khandaq. Nah, dalam peristiwa Khandaq, Nabi SAW ikut turun menggali parit panjang, lebar, dalam. Para sahabat kelaparan, Nabi Muhammad juga ikut berlapar-lapar liya. Nah, sampai batu bata diletakkan lalu diikat di perutnya sallallahu alaihi wasallam untuk mengurangi rasa lapar sallallahu alaihi wasallam. Sampai kemudian sahabat Jabir ibnu Abdullah radhiyallahu taala anhuma izin pulang, ya Rasulullah, saya izin pulang. Diizinkan oleh Nabi. Sampai di rumah itu jaraknya jauh, beberapa kilometer dari pusat kota Madinah, lokasi Khandaq atau parit yang dibuat untuk membentengi kota Madinah. Sampai di rumah, Jabir bin Abdullah bertanya kepada istrinya, makanan apa yang tersisa? Jawabannya, masih ada beberapa genggam gandum, bisa dibuat adonan roti. Juga masih ada anak kambing, masih terlalu kecil. Kata Jabir bin Abdullah, sembelih saja, masa, demikian juga sisa-sisa gandum yang ada, dibuat menjadi adonan roti. Iya. Saya ingin memanggil Rasulullah, mengundang beliau, karena saya lihat beliau sedang kepayahan dalam lapar. Nah, istrinya pesan, suamiku jangan banyak-banyak undang ya, tidak cukup ini. Yo. Sahabat Jabir bin Abdullah kembali ke lokasi penggalian parit. Sambil lirih berbisik, Jabir bin Abdullah mengundang Rasulullah, ya Rasulullah, ada kita punya makanan sedikit. Kan. Kita makan sebentar di rumah. Kan itu. Apa yang kamu masak? Cerita semua. Wah, banyak itu. Hei, orang Ansar, orang Muhajirin, semua. 1.500 orang, Pak. Padahal itu kan jatah cuma 6-10 orang. 1.500 orang dipanggil sama Rasulullah. Ini kan pemimpin yang baik itu seperti ini. Bukan. Jangan bilang-bilang. Ini da'i ilallah harus mencontoh Nabi SAW. Kan itu, ikhwan. Datang misalkan bawa durian 5 biji. Padahal ikhwan yang hadir hitung-hitung yang ikut rapat 30. Ustaz, ada oleh-oleh nih, durian. Kalau dari sini durian dari mana? Palopo. Ustaz, kami baru datang dari Palopo. Ada 5 butir durian itu buat ustaz. 5. Yang ada 30. Jangan dari muka, lewat belakang. Kenapa ustaz? Kenapa ustaz? Nanti orang terlanjur cium susah. 5 tidak cukup buat orang banyak, 30. Iya ustaz, diam-diam saja. Tapi insya Allah gak ada ustaz salafi yang seperti itu. Gak ada ya? Gak ada. Maksud saya itu contoh seperti itu. Barakallahu fikum. Agar tidak terjadi saja. Tapi seorang pemimpin yang baik, sedikit banyak. Dimakan sama-sama. Dinikmati sama-sama. Barokah itu datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Toh makan durian itu kan bukan, durian itu kan bukan makanan pokok. Itu kan suplemen saja kan ya. Walaupun satu orang tulip. Paling juga ikhwan-ikhwan, tidak usah ustaz, biar ustaz saja. Kami itu paling begitu juga nanti. Betul enggak? Jarang ikhwan-ikhwan, iya ustaz, tidak usah, ustaz mengalah. Enggak mungkinlah ustaznya enggak mungkin seperti tadi, ikhwan-ikhwannya juga tidak mungkin seperti ini. Bilang ustaz mengalah saja, ustaz itu kan pemimpin yang baik, biar kita saja. Kalau perlu ustaz beli lagi kah buat pengikutnya? Enggak ada. Artinya akhirnya dimakan sama-sama, Masya Allah. Asyahid, Rasulullah tadi mengajak sahabat-sahabat Ansar dan Muhajirin yang lebih jumlahnya 1500 itu ke rumahnya Jabir bin Abdullah. Tetapi Nabi alaihi salatu wasallam berpesan kepada Jabir bin Abdullah, tunggu sampai saya datang, jangan angkat periuk itu dari tungku apinya. Biar saya sendiri yang membuka lalu menyendok serta membagikannya. Itu pesan Nabi alaihi salatu wasallam. Yang secara akal tidak akan mungkin seperti itu dilakukan. Kenapa? Kalau dibiarkan di atas tunggu terus nanti dia gosong, dia hangus. Nah, tapi itu perintah Nabi, ujian. Mengikut dan menurut kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ataukah tidak? Sampai di rumah Jabir bin Abdullah, Nabi Muhammad yang membuka penutup periuk, beliau yang membagi-bagikan, cukup, subhanallah. Semua makan kenyang, gantian 10. Itu tidak berkurang makanannya. Tidak berkurang makanannya. Sendok naik lagi. Sampai selesai orang makan kenyang, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagikan untuk tetangga-tetangga yang paling dekat. Nah, artinya di situ Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah apa? Tipe seorang pemimpin dai ilallah yang mengajarkan untuk kita yang ingin terlibat di dalam dakwah ilallahi subhanahu wa taala untuk tampil ke depan sama-sama merasakan susah dan menderitanya. Nah, bukan hanya ingin menang sendiri, ingin enaknya saja, enggak bisa. Harus tampil yang paling terdepan. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam apa sih yang tidak kemudian kita bicarakan kecuali di sana Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai contoh dan teladan semuanya. Nah, semuanya. Hijrah, jihad, salat wajib. Salat sunnah, qiyamul lail, witir, sedekah. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam perintahkan sahabatnya untuk bersedekah, beliau sendiri yang paling pertama sedekah. Nah, ini sallallahu alaihi wa alihi wasallam penting sekali. Nah, penting sekali. Keberhasilan dakwah itu di situ salah satu faktornya. Nah, barangkali apa pemikiran atau pemahaman kita tentang dakwah yang baru saja disampaikan itu kita bayangkan dalam skala yang luas. Coba kita tarik sedikit skalanya, kita buat kecil. Nah, dakwah di dalam keluarga. Barakallahu fikum. Keluarga pun masih luas sebenarnya. Dakwah dalam rumah tangga. Sebuah keluarga kecil yang terdiri antara ayah, ibu, dan anak. Kita sebagai ayah. Nah, ketika kita menginginkan, menargetkan program pendidikan itu berhasil di dalam keluarga, maka kita yang memprogramkan harus memberikan contoh terlebih dahulu. Harus memberikan contoh terlebih dahulu. Nah, mulai dari hal yang paling kecil. Misalkan, kita menuntut anak-anak untuk sebelum tidur berwudu, cuci kaki, dan gosok gigi. Tapi ternyata kita sendiri tidak melakukannya. Bagaimana mungkin dakwah kita kepada anak akan diterima oleh anak-anak kita? Nah, jangan salahkan anak. Kalau misalkan, dek, boya sebelum tidur itu sikat gigi dulu, sana sikat gigi. Anak kita menjawab, lah abi udah sikat gigi apa belum? Umi udah sikat gigi po? Coba kalau kita ditanya seperti itu, apa tidak kewalahan kita menjawab? Nah, daripada seperti itu, kita sebelum tidur gosok gigi dulu, karena itu adalah anjuran dari dokter-dokter biar lebih sehat gigi dan mulut kita. Sikat gigi dulu semua. Nah, selesai itu kita masuk ke kamar, kita sampaikan ke anak-anak. Insyaallah sikat gigi sebelum tidur itu ternyata membuat badan itu enak. Bangun dari tidur, semangat. Ayo pada sikat gigi sana. Anak mau beralasan apa? anak tidak akan punya alasan. Tapi kalau yang pertama tadi, anak masih punya alasan. Kita belum sikat gigi, kita sudah bilang, ayo sikat gigi. Anak-anak bilang, ah, Abi aja belum, Umi aja belum. Tapi kalau contoh yang kedua tadi, anak sudah tidak bisa beralasan apa-apa. Apalagi dengan sedikit tambahan tadi, Masya Allah ya, kalau sebelum tidur sikat gigi, badan segar, bangun dari tidur besok juga segar. Kan itu. Gigi lebih rapi, bersih dan terjaga. Kan itu. Ayo anak-anak sikat gigi. Saya yakin, anak-anak langsung nurut ikut sikat gigi. Nah, itu masalah sikat gigi. Masalah pakaian, kerapian. Kan itu. Anak-anak habis main bola yang laki-laki. Yang perempuan main pasar-pasaran atau boneka, misalkan. Atau dokter-dokteran yang perempuan. Maghrib menjelang 10 menit, 15 menit lagi. Ayo anak-anak mandi, mandi. Lepas baju, lempar di lantai. Satu lagi pasang di pintu. Satu lagi dia kasihkan pakaian, dia punya kursi. Oh macam-macam. Aduh yang rapi dong, yang rapi gimana nanti. Anak-anak masih dalam tertawanya teriak-teriak sana sini. Kenapa? Karena yang dicontoh ayahnya. Ayahnya pulang dari tempat kerja, buka lempar di atas kamar tidur. Kan itu. Ayahnya pulang dari tempat kerja, asal apa? Simpan saja, pasang di pintu, di jendela. Kan itu. Ya anak ngikut kita. Anak akan ngikut kita. Tapi Masya Allah misalkan dari kecil, di hadapan anak-anak, pulang dari kerja, pulang dari taklim, gamis dan jubah kita, ambilkan hanger, pasang terus dirapikan sedikit. Nah, sarung juga dilepas, dilipat baik-baik, simpan. Nah, itu dilihat oleh anak-anak kita. Nah, itu yang disebut dengan keberhasilan dakwah itu harus dengan memberi contoh dan teladan. Memberi contoh dan teladan. Makan bersama-sama. Misalkan suatu saat makan dengan piring yang berbeda, satu-satu pegang piring. Nah, kita makan sampai bersih. Tidak ada satu butir nasi pun yang tersisa. Karena memang ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seperti itu, jangan sampai membiarkan makanan tersisa. Bersih. Nah, rapi. Itu akan ditiru oleh anak-anak kita. Kerapian, kebersihan itu akan ditiru oleh anak-anak kita. Maka kalau kita saksikan, mohon maaf, maaf saja. Kalau misalkan tersinggung sekali lagi, saya mohon maaf 3 kali. Maaf, maaf, maaf saja. Kan itu ya. Kalau orang tua itu bersih, pola hidupnya anak-anak ikut bersih. Ya. Tapi kalau kita lihat anak-anak agak sedikit kumuh, kita sudah astagfirullah. Jangan sampai saya seuzon bapaknya begini juga. Pada umumnya seperti itu. Tidak menutup kemungkinan di luar keumuman kan gitu. Karena apa? Anak meniru. Nah, anak meniru. Sholat juga seperti itu. Azan dikumandangkan. Azan dikumandangkan kita langsung bangun persiapan sholat. Anak itu melihat dan memperhatikan. Perlu contoh. Perlu teladan. Kita sudah. Anak-anak. Kau hafal nih Al-Quran itu. Kau ulang-ulang itu. 3 hari lagi ujian. Aduh bi. Anak malas-malasan. Kenapa? Karena abinya sendiri tidak pernah membaca Al-Quran. Abinya, uminya menuntut. Tapi abi dan uminya tidak memberikan contoh. Kan itu. Apalagi abinya sambil kaki diangkat sedikit. Kaki kanan di atas paha kiri begini. Baru dia baca surat kabar harian Makassar. Fajar. Baca begini. Kok hafal Quran dulu? Gimana anak mau ikut? Kok hafal Quran dulu begini? Atau uminya pegang HP, stres. Sudah merojah belum? Sambil begini, bagaimana anak ikan ikut? Tapi kalau misalkan demi anak, memberikan contoh dan teladan buat anak, bapak ibunya, akhirnya membaca Al-Quran. Ayo, baca Al-Quran nak. Baca. Murojaah. Sambil tidur-tiduran misalkan, sudah sekarang kita murojaah surat An-Nazi'at, atau surat Abasa wa Tawalla. Karena anak kita misalkan hafalannya sampai Abasa wa Tawalla. Sekarang gantian, abi duluan, adik dengerin. Setelah itu umi, karena uminya ternyata juga hafal Abasa wa Tawalla, kan itu ya. Uminya baca. Setelah itu adik ya. Mau enggak? Mau. Sudah kita. Sambil tiduran kan boleh. Untuk memberikan pendidikan buat anak-anak kita tidak mesti harus duduk rapi begini. Karena situasinya seperti itu di rumah. Kita baca Abasa wa Tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazzakka. Terus coba perhatikan bibir anak kita. Perhatikan, jangan sambil merem. Ya bisa lihat. ketika kita membaca abasa wa tawalla, Anda sebagai ayah, perhatikan bibir anak kita. Walaupun tidak keluar suara, dia ikut komat kamit. Kadang-kadang kita berhenti, dia lanjut sendiri. Pernah praktek seperti itu enggak? Ah, jangan dong. Praktek dong. Jangan lewatkan momen-momen indah bersama anak seperti ini. Saya sampaikan seperti ini karena saya melakukannya begitu. Saya perhatikan, saya punya anak gini. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Baru kira-kira 10 ayat, saya pura-pura berhenti. Saya punya anak, lanjut. Baru saya lanjut lagi, karena perjanjiannya begitu. Jangan sampai dia menyimpulkan bapaknya tipu-tipu. Cuma tes saja, ternyata anak kita, subhanallah, ketika kita berikan contoh dan teladan, anak itu akan nurut. Nah, sampai selesai abasa, sudah giliran Umi sekarang. Umi yang baca, ya baca. Giliran Umi yang baca. Abasa wa tawalla, sudah selesai, giliran adik sekarang. Malu. Sama abi, sama minyak kok malu. Akhirnya dia baca, abasa wa tawalla, lancar. Kenapa? Kita sudah memberikan contoh. Tapi kalau pegang surat kabar harian di Makassar begini baru, apal Quran dulu. Gimana anak mau ngikut seperti itu? Nah, memang perlu contoh, perlu teladan. Naam, barakallahu fikum. Nah, itu dalam lingkup keluarga loh ya. Dalam lingkup keluarga. Nah, kadang-kadang ada beberapa suami mengeluhkan. Sebaliknya pun seperti itu, sebagian istri mengeluhkan tentang sholat witir misalkan. Saya punya istri Ustadz, dibangunkan susah sekali untuk sholat witir. Jadi hampir tidak pernah sholat witir dia. Ini bagaimana Ustadz? Sebagian istri juga bertanya seperti itu. Bagaimana caranya memberikan nasihat kepada suami yang jarang melakukan sholat witir? Kita sudah berusaha bangunkan, ternyata tetap juga tidak bangun. Coba sabar, berikan contoh. Dalam kamar, misalkan subuh jam 4, seperempat. Kita jam 4, kurang seperempat sudah bangun. Kita berwudu. Lakukan sholat di dalam kamar, dalam rumah, dalam kamar. Nah, satu kamar dengan istri kita. Kita sholat. Allahu Akbar. Sesekali suaranya dikeraskan, dijaharkan. Boleh. Begitu satu keluarga antara suami dan istri. Jaharkan. 3 rakaat, 1 rakaat. Assalamualaikum. Tiap hari. Selain kita sendiri ingin melaksanakan sholat witir, kita juga ingin memberikan teladan kepada istri. Saya yakin. Kesadaran itu akan tumbuh. Saya yakin. Tidak sekali dua kali istri kita pasti terbangun. Lalu menyaksikan kita sambil intip-intip sedikit begini. Saya punya suami sholat witir. Kita doa khusyuk, duduk sambil menunggu subuh, misalkan. Insya Allah akan tergerak istri itu. Dia berusaha untuk menyamai kita. Sama juga dengan kaum istri yang mengeluhkan suaminya ternyata susah bangun untuk witir. Tidak usah marah-marah, tidak usah cerita kemana-mana. Itu aib keluarga. Kok malah diceritakan mana? Oh, saya punya suami itu susahnya, itu bukan main tuh kalau bangun witir itu. Kan itu. Barangkali kita punya konflik di rumah itu gara-gara saya punya suami tidak sholat witir itu. Malah diceritakan sana kemari. Cukup dengan berikan contoh. Seperti yang dilakukan suami tadi. Istri gantian. Jam 4 kurang 10 sudah bangun dengan baju sholatnya, dengan rukuhnya. Kalau kita bilang mukenanya. Ya, mukena rumahnya, dia sholat, dia doa, dia baca Al-Quran. Itu pasti suaminya dengar, terbangun. Insya Allah dengan cara seperti itu. Terketuk, tersentuh. Untuk kemudian sama-sama melaksanakan ibadah. Ya. Jangan malah dilukai hatinya. Kamu ini jadi suami bagaimana? Contoh saya ini istrimu. Kamu tidur terus. Saya sholat, kamu tidur terus. Atau misalkan suami juga seperti kamu ini istri bagaimana? Saya ini udah setiap witir sholat terus. Kamu gak pernah bangun. Tersinggung seperti itu. Tapi cukup kita berikan praktek, contoh, teladan. Kemudian kita diam. Baik-baik. Insya Allah, kalau seperti itu kita lakukan, akan terwujud apa yang kita harapkan. Begitu, Abu Aziyah? Ya. Kan kenalnya dengan Abu Aziyah. Subhanallah, itu contoh itu luar biasa. Teladan. Ya. Dalam menanamkan dakwah yang sengaja kita ambil dalam lingkup yang paling kecil tadi ya. Lingkup rumah tangga tadi. Saya kira beberapa contoh tadi cukuplah. Nah, mulai dari kerapian, kebersihan, membaca Al-Quran, menghafalnya, sholat, sedekah. Subhanallah. Saya masih ingat selalu, pelajaran dari bapak saya. Kalau sudah namanya Jumat itu, sholat Jumat, sebelum sholat Jumat, kita apa bersaudara banyak itu, karena saya satu ibu 8 bersaudara. Itu bapak panggil semua itu, sebelum berangkat Jumat. Zaman dulu ya, yang kita garis bawahi adalah cara mendidik orang tua, memberikan contoh. Kita semua dikasih 1000-1000, nanti masukkan di kota infak, nanti masukkan di kota infak, nanti dimasukkan kota infak. Saya punya bapak juga gitu. Kita di masjid duduk berdampingan, bapak ngasih contoh anaknya. Jadi tangan itu mudah untuk memberi. Siapa yang memberikan contoh? Orang tua. Kan itu orang tua. Datang pengemis orang tua sudah tua sekali. Nah, minta-minta ke rumah. Tolong, belum makan. Kan itu. Kita sampaikan ke anak-anak kita, masya Allah. Kasihan ibu-ibu itu ya. Belum makan. Ayo suruh masuk dulu. Atau bilang tunggu sebentar ya. Nah. Umi siapkan makanan dan minuman. Nah, dimasukkan di kantong plastik. Suruh anak kita yang menyerahkan. Ini sekarang serahkan kepada pengemis tua itu. Jadi anak kita yang menyerahkan. Ini ibu, terima kasih cucuku. Nah, itu kan pendidikan secara langsung. Nah, sambil kita awasi. Kan itu. Jangan sampai ada orang jahat kan begitu ya. Kadang-kadang kan bermodus, berkedok seperti itu. Tapi kita awasi, serahkan. Sana itu. Nah, atau mungkin kita sedang pergi kemana, ada orang minta-minta, mengemis. Nah, kita ambilkan uang 500 perak, 1000 perak. Sebelum kita kasihkan, coba anak kita yang diminta, kasihkan. Senyum, ucapkan salam. Assalamualaikum. Kita ajarkan sedekah. Kita ajarkan berinfak untuk anak-anak kita. Siapa memberikan contoh? Ya kita sendiri. Nah, kita sendiri yang memberikan contoh. Sana. Ya. Gitu. Kita mengajarkan keberanian kepada anak-anak kita, kita juga berikan contoh. Nah, kita punya rumah di sini, masjid di sana, melewati kuburan, kan itu. Ayo nak, sholat maghrib, sholat isya, takut bi, abi juga takut. Nah, gitu, gitu. Kamu itu masa takut, sudah belajar tauhid kok takut, kan itu. Sana berangkat. Anak takut-takut berangkat lewat kuburan, bapaknya lewat putar jalan sana. Ayo kan gak mungkin, artinya kita kadang-kadang jalan kaki lah, atau naik motor lewati kuburan itu. Nah, pulang pergi berapa kali kita sampaikan anak, lah abi pulang pergi selama ini dari rumah ke masjid lewat kuburan juga tidak apa-apa. Karena yang memberi keselamatan, memberi perlindungan adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Marilah kita selalu meminta perlindungan dan keselamatan dari Allah, begitu anakku. Oh iya abi, kan itu. Masya Allah. Ada undangan kerja bakti di pesantren, di pondok Darul Hadid. Di Maros misalkan. Acara bersih-bersih, rumput, apa segala macam, tanam-tanam, rapikan sesuatu. Ajak anak kita. Nah. Ayo ikut abi. Kemana? Kerja bakti. Nah. Kita gotong royong, bersih-bersih pondok pesantren. Ikut. Walaupun sampai di sini cuma dia lari-lari, kejar-kejaran, main-main, biarkan. Yang penting kita sedang mendidik anak, memberikan contoh. Ini loh tugas dan tanggung jawab kita dalam dakwah. Kalau ada panggilan, seruan, undangan untuk ikut kerja sama-sama, berbakti bersama-sama, ikut. Ayo nak, ikut. Ayo nak, ikut. Nah. Kita masih punya orang tua, kakek dan nenek anak kita. Lakukan kunjungan rutin, telepon rutin, kirim sesuatu yang bisa kita kirim. Kita ajak anak-anak kita. Nah, ikut abi kemana? Tengok kamu punya nenek, kan itu. Oh iya abi ikut, bonceng anak dua. Gitu. Kita menuju ke rumahnya naik motor. Nanti di tengah jalan sebentar, mampir dulu. Kenapa abi? Ya buat oleh-oleh, beli oleh-oleh buat kamu punya nenek. Oh gitu ya abi ya? Iya. Nah, tidak usah ditambahkan. Makanya besok kalau bapak tua kamu juga kasih. Gak perlu diajarkan seperti itu. Yang penting kita memberikan contoh. Contoh, oh gitu ya bi, ya belikan gula, dibelikan teh buat apa biskuit satu kaleng atau beras, minyak kirim. Ini buat nenekmu. Kasihan nenekmu sudah tua. Begitu ya, Bi? Iya. Ya, bawa ke motor sana. Sampai di sana cium tangan, cium keningnya, boleh. Nah, duduk bicara dengan santun. Pegang kakinya, pijat-pijat kaki dan betis telapak kakinya. Nah, kalau orang tua tanya segala, iya, njih, iya ibu, iya iya. Jangan sampai mengeluarkan, walaupun kita tidak setuju, tapi ucapkanlah kata-kata yang membuat orang tua itu tidak tersinggung. Jangan, ah apa itu ibu ini? Ibu ini tidak tahu apa-apa. Oh, sudah ini sudah zaman berkembang ibu, ibu masih begini saja. Nah, kalau anak kita dengar kan, oh begitu ya bersikap kepada orang tua. Pas pilihannya bapak, nah ini HP bapak rusak, ah abi ketinggalan zaman gitu aja gak bisa. Sini, dia contoh dari kita. Tapi kalau kita ajak ke tempat neneknya, kakeknya ya, nah, kita ajak ke tempat paman dan bibinya untuk mengajarkan kepada anak-anak kita, besok kalau kalian besar jangan lupa mengunjungi dan bersilaturahmi kepada rumah, di rumah kakakmu, di rumah adikmu. Nah, jangan tinggalkan anak di rumah. Kita mau berangkat ke, kita punya kakak. Kakak perempuan. Ini kan bibinya ya. Bibi dari anak kita. Ayo ikut kemana? Kamu punya bibi. Kenapa? Abi rindu sama bibimu. Bibimu itu kakak yang baik sekali. Jadi abimu itu tidak, apa namanya, tidak bisa putus hubungan dari bibimu. Ikut. Ikut. Mampir lagi beli oleh. Kenapa? Boleh oleh-oleh buat bibimu. Bibimu itu paling suka dengan palu basah dan palu butuh. Kan itu beli Coto Makassar juga boleh kan itu. Beli ya bibimu paling suka seperti itu. Jadi kita kalau punya saudara, punya kakak, punya adik, jangan berhenti untuk berkunjung. Belikan oleh-oleh apa yang dia suka. Begitu Bi ya? Iya dong. Sana. Kita sedang mendidik, memberikan contoh dengan cara seperti itu, insya Allah dakwah akan berhasil. Yang ingin kita sampaikan tepat sasaran dan mengena. Kenapa? Karena kita memberikan contoh, kita melaksanakan apa yang kita sampaikan. Itu baru lingkup rumah tangga, keluarga. Silahkan diperluas sendiri, ya. Sampai tingkatan masyarakat, tingkatan warga, ya. Semakin meluas, tapi metode dan caranya seperti itu. Prinsip dasar yang tidak boleh kita lupakan, yaitu selalu siap memberikan contoh dalam hal apapun. Nah, dalam hal apapun. Jangan sampai na'udzubillah. Nah, kemudian kita dikeluhkan oleh sekian banyak pihak. Dia yang ajari kita sholat berjamaah, tapi dia sendiri sholatnya terlambat terus. Jangan sampai terjadi yang seperti itu. Dia perintahkan kita begini, ternyata dia sendiri tidak. Dia larang kita begini, ternyata dia malah iya. Itu akan mengurangi apa namanya pengaruh dari dakwah yang kita sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Ini sesi yang kedua. Kita ikut panitia saja. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan barokahnya untuk kita semua. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kemudahan untuk kita. Untuk mengamalkan ilmu yang telah kita dapatkan. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.